Kabut tak kuhirau, anganku melayang bersamamu. Hangatnya pelukmu selalu ku rindu, tempat terindah tuh berteguh lelah di dekapanmu. Tanpa ragu coba melawanku untuk melaju. Coba mana